الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab was-Sunnah. Kita telah memasuki pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan persusuan atau menyusui. Dan telah kita jelaskan dalil tentang disyariatkannya menyusui, bahwa disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' ulama, bahwa dengan menyusui menyebabkan adanya hubungan mahramiyah, seorang wanita yang menyusui seorang anak menyebabkan anak tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri yang ia lahirkan. Anak tersebut adalah anaknya karena dia menyusui anak tersebut. Namun di sini, pada permasalahan yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang syarat-syarat kapan menyusui itu menyebabkan adanya hubungan mahram. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah syurutu ar-radha'il muharrim, syarat-syarat menyusui yang menyebabkan mahram. Wa ma yatarattabu ala qarabati ar-radha', dan apa yang menjadi konsekuensi hukum dari adanya hubungan kedekatan disebabkan karena menyusui. Poin yang pertama, syurutu ar-radha'il muharrim, bahwa syarat-syarat menyusui yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram. La yu'addu ar-radha'u mujiban lil-qarabati wa nashiran lit-tahrim illa bi syartaini huma. Tidak dianggap menyusui itu menyebabkan hubungan kedekatan dan menyebabkan adanya hubungan mahram kecuali dengan dua syarat. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Syarat yang pertama, ay yakuna al-irdha'u khilal as-sanatayn al-ulayayn min 'umri ar-radhi', bahwa seorang wanita yang menyusui seorang anak ketika anak itu berada di usia 2 tahun pertama dari usia anak yang disusui tersebut. Dan 2 tahun ini hitungannya tahun Hijriyah. Maka anak bayi yang berusia 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 5 bulan, hingga mendekati 2 tahun, apabila disusui oleh seorang wanita, baru dikatakan adanya hubungan mahram. Adanya hubungan mahram. fala yu'athir ar-radha' ba'da sanatain. Maka menyusui setelah 2 tahun itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. Tidak akan memberikan pengaruh apapun. Dia telah berusia 2,5 tahun misalnya, disusui oleh seorang wanita, tidak berpengaruh. Berusia 3 tahun disusui oleh wanita yang lain, tidak berpengaruh. Tidak ada, tidak menyebabkan hubungan mahram. Jadi 2 tahun ke bawah. Karena ini adalah merupakan masa-masa di mana seorang anak bayi mengalami masa penyusuan, al-fitam wal-fisal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal-walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain. Bahwa para ibu mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Jadi 2 tahun sempurna adalah masa penyusuan. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan tersebut, masa penyempurnanya adalah 2 tahun. Ma'a qawlihi ta'ala, bersama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fisaluhu fi amain. Dan fisalnya pada usia 2 tahun. Yang dimaksud fisal, yakni fitam. Setelah 2 tahun anak itu disapih. Dia disebut fisal karena begitu sempurna 2 tahun anak tersebut disusui, maka dia yufsal, dipisah dari ibunya untuk diberikan ASI, untuk diberi air susu. 2 tahun pisah, maka disebut fisal. Ini dari dalil dari Al-Quran Karim. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت. Adapun berdasarkan hadis dari hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu min ar-radha'ati illa ma fataqa al-am'a'a fi al-thadi wa kana qabla al-fitam. Bahwa tidak menumbuhkan mahram, mahramiyah, tidak menyebabkan adanya hubungan mahram dari menyusui, kecuali ma fataqal am'a, yang menembus, yang membelah usus seseorang, fi thadi yani pada payudara ketika seorang anak menyusui, fa kana qabla al-fitam, dan itu sebelum anak tersebut disapih, yakni 2 tahun ke bawah. Wa ma'na fataqal am'a, apa yang dimaksud fataqal am'a di dalam hadis ini, membelah usus, maksudnya apa? Wasala ilaiha wa wasi'aha, bahwa air susu tersebut masuk ke dalam usus dan menampungnya. Dan disebutkan pula dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la radha'a illa maka nafil haulaini, tidak ada penyusuan kecuali di usia 2 tahun. Yakni yang menyebabkan mahramiyah fil haulain. Yang menyebabkan mahramiyah yaitu pada saat anak tersebut masih berusia 2 tahun ke bawah. Farwadha'ul muharrimu huwa ma kana fi shighar wa qama maqama al-ghida. Maka menyusui yang menyebabkan mahram adalah ketika anak itu masih kecil, sehingga air susu yang masuk ke dalam perutnya, yang masuk ke dalam ususnya, itu menduduki kedudukan makanan pokok. Menduduki kedudukan makanan pokok. Jadi bukan sampingan. Memang itu yang menjadi inti makanannya. Wadhalika haythu yakunu ar-radhi'u tiflan fayasuddu al-labanu ju'ah wa yumbitu lahmah. Di mana anak yang disusui itu memang masih kecil, sehingga air susu itu menutupi rasa laparnya dan menumbuhkan daging-daging pada jasmaninya. Dan disebutkan pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Aisyah, Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, ketika beliau memasuki kamar Aisyah, beliau mendapati ada seorang lelaki. Beliau mendapati ada seorang lelaki bersama Aisyah. Akhirnya berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Ya. Beliau menunjukkan ketidaksenangannya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang terhadap suatu atau marah terhadap sesuatu, nampak dari wajah beliau alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Innahu akhi." Dia ini adalah saudaraku. Maksudnya saudara sesusuanku. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Unzurna man ikhwanukunna." Perhatikanlah siapa yang menjadi saudara-saudara kalian itu, yang kalian anggap sebagai mahram kalian. Innamar radha'atu minal maja'ah. Karena menyusui itu asalnya dari rasa lapar. Minal maja'ah, al-ju'. Artinya bahwa menyusui yang menyebabkan adanya hubungan mahram apabila anak tersebut mendapatkan susu dari seorang wanita disebabkan karena memang itu adalah konsumsi yang menjadi konsumsi utamanya, pengganti makanan, dan itu dalam usia 2 tahun ke bawah. Kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, haulaini kamilain fisaluhu fi amain. Sehingga ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa ini syarat yang pertama. Berarti di atas 2 tahun tidak menyebabkan adanya hubungan mahram. Tidak menyebabkan adanya hubungan mahram. Oleh karena itu, apabila ada suami misalnya ngambil air susu dari istrinya, ada kelebihan gitu dia minum. Nah, apakah menjadi mahram? Apakah menjadi saudara sesusuannya? Kalau menjadi saudara sesusuan, berbahaya. Berbahaya. apabila ada seorang istri tidak senang kepada suaminya, ya, dia tidak senang, pokoknya ingin supaya tidak ada hubungan suami istri, nah, dikasih mungkin istrinya punya banyak air susu, diperas lalu disimpan di kulkas misalnya, suaminya minum sampai kenyang, berkali-kali kenyang, nah sampai puas 5 kali kenyang, akhirnya istrinya mengatakan selamat tinggal, kamu bukan suami saya lagi, kamu adalah saudara sesusuan saya. Iya kan? Akhirnya seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Muntiq. Nah, jadi tidak memberi pengaruh. Nanti insyaallah ada pembahasan tentang apa hukum seorang wanita menyusui orang dewasa. Syarat yang kedua, an turdi'ahu 5 radha'at mushbi'at fa akthar. Bahwa wanita, seorang wanita menyusui anak tersebut yang berusia 2 tahun ke bawah, dia menyusuinya 5 kali, sebanyak 5 kali. Mushbi'at, yang memuaskan. Fa'akthar, atau lebih. Li hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berdasarkan hadits Aisyah, kata beliau, kana fima nazala min al-Qur'an 10 radha'atin ma'lumat yuharrimna, bahwa termasuk ayat yang diturunkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim dahulu di masa turunnya wahyu itu 10 kali yang diketahui secara pasti yang akan menyebabkan adanya hubungan mahram. 10 kali dahulu. Jadi kalau cuma 9 kali itu enggak cukup. Harus 10 kali. Tsumma nusikhna bi 50 ma'lumat. Kemudian ayat ini dihapus dengan 50 ma'lumat. Dihapus dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ayat turun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan dibaca oleh kaum muslimin tentang 10 kali menyusui menyebabkan mahram. Kemudian ayatnya diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya pun diangkat, terhapus. Lafaz ayatnya diangkat oleh Allah, oleh karena itu tidak ada penyebutannya dalam Al-Qur'an Karim dan hukumnya pun terhapus, dihapuskan oleh sunnah. Tsumma nusikhna bi 50 ma'lumat, dihapus dengan hukum sunnah yang menetapkan 5 kali menyusui menjadi mahram. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u min al-Qur'an, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ayat tersebut dibaca bagian dari Al-Qur'an Karim, yakni sebagian menyangka bahwa itu masih bagian dari Al-Qur'an. Naam. Wa hadha mimma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Dan ini termasuk di antara yang telah dihapus, ya, bacaannya dihapus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap hukumnya. Nah, maksudnya tetap hukum khamsun ma'lumat. Tetap hukum khamsun ma'lumat menjadi 5 kali yang mengenyangkan. 5 kali yang mengenyangkan. Walau wasal al-labanu ila jawfi at-tifli bighairi radha'. Naam, ini pembahasan yang lain. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini, bahwa syarat yang kedua harus syaratnya 5 kali. 5 kali itu mushbi', mengenyangkan atau memuaskan. Gimana cara mengetahui anak tersebut dianggap sekali rodah, sekali menyusui? Ya, jadi ketika anak itu menyusui pada seorang wanita, dia terus menyusui. Kadang-kadang anak itu melepaskan susuannya, ya kan? Nah, sekarang dilihat ketika dia melepaskan susuannya, apakah dia kembali? Kadang-kadang sebagian anak dia melepaskan susuannya karena ada sesuatu, melihat ke yang lain, atau ada sesuatu yang lain yang mengganggu dia, tapi dia kembali menyusui. Ini masih terhitung satu. Masih terhitung satu. Jadi bukan yang dimaksud sekali menyusui, sekali ngisap. Sekali ngisap sekali. Dua kali, dua kali. Oh, kalau begitu dalam satu kali menyusui sudah berapa kali dia mengisap? Jadi barakallahu fikum, sekali rad'ah itu adalah yang menyebabkan anak itu puas atau kenyang. Sehingga ketika dia melepaskan, dia betul-betul sudah merasa cukup. Dia tidak lagi menoleh kepada wanita tersebut untuk menambah air susu itu. Berarti dia telah puas. Itu sekali. Nah, di waktu yang lain lagi, dia seperti itu lagi. Kalau sampai 5 kali, berarti menjadi mahram. Kalau sampai 4 kali saja, berarti belum cukup. 4 kali tidak cukup. Maka ini, ikhwan, penting untuk diperhatikan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa setiap wanita menyusui seorang anak, berarti sudah menjadi mahram, ibu susuan. Padahal baru sekali. Ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzurna man ikhwanukunna. Perhatikan siapa yang menjadi saudara-saudara sesusuan kalian itu. Jangan sampai dia mengklaim, oh ini anak pernah saya menyusuinya. Padahal baru sekali, atau baru dua kali, atau baru tiga kali, atau baru empat kali. Belum cukup. Belum menjadi mahram. Sampai dia menyusui anak tersebut sebanyak 5 kali. Khams rada'at ma'lumat. Ya, yang betul-betul diyakini, diketahui. Nah, ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, berdasarkan hadis Aisyah. Nah, oleh karena itu dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu rad'ah awil rad'atan awil massah awil massatan. Sekali menyusui dua kali tidak menyebabkan adanya hubungan mahram. Atau sekali ngisap atau dua kali tidak menyebabkan adanya hubungan mahram. Jadi ini dua syarat. Walau wasala labanu ila jawfi at-tifli bighairi ar-radha'. Apabila air susu itu masuk ke dalam tubuh seorang anak kecil tanpa bighairi ar-radha', tanpa menyusui, maksudnya tanpa langsung ke payudara wanita tersebut. Ka yaqtura fi famihi, misalnya menetes masuk ke dalam mulut anak tersebut. Au yashrabuhu fi ina'in wa nahwi, atau dia meminumnya di gelas atau yang semisalnya, fa hukmuhu hukmur rada', hukumnya hukum menyusui. Apabila sampai 5 kali memuaskan, maka menjadi mahram. Bi syarti ay yahsul min dzalika 5 marrat, dengan syarat bahwa hal itu terjadi 5 kali. Kadang ada seorang wanita, dia kelebihan ASI sementara anaknya sudah merasa cukup. Ya, anaknya selalu merasa kenyang karena kelebihan ASI, sementara ibunya memproduksi ASI yang berlebihan. Akhirnya dia harus menampung, misalnya. Dia harus membuat tambungan. Apakah di gelas atau di dot. Nah, ini kalau diberikan kepada anak yang lain dan dia meminumnya, terpenuhi persyaratan 5 kali yang memuaskan, maka anak tersebut menjadi mahram meskipun dia minum melalui gelas atau dia minum melalui dotnya atau yang semisalnya, tidak harus menyentuh langsung payudara seorang wanita. Barakallahu fikum. Baik, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bahas. Bagaimana kalau ada bayi di kandungan ibunya selama 2 tahun setengah dan dia disusui oleh selain ibunya, apakah dianggap anak susunya? Jadi perhitungan 2 tahun itu mulai ketika dia lahir. Mulai ketika dia lahir. Misalnya ada seorang anak, dia di dalam perut ibunya 4 tahun. 4 tahun misalnya, kelebihan. Keluar sudah, rambutnya sudah, wah, tinggal disisir, kemudian sudah tumbuh bulu-bulu di badannya. Ya, kumisnya pun sudah mulai tumbuh misalnya. Nah, tetap dihitung awal keluar 1 hari. Tetap dihitung 1 hari. Ya, itu dihitung 2 tahun ke bawah. Apabila dia menyusui pada seorang wanita, maka hal tersebut menyebabkan mahram. Selama terpenuhi 2 syarat yang kita sebutkan. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.